arrivò. Leggialo! Kenapa Nazar? Ini Nazar seri fashion terspektakuler untuk peserta kita di Liga Dangdut Indonesia. Lo kan repot. Sar, gak cukup berdiri di tempat ya Sar ya? Ini model kayak Rara begini, kalau gak jadi juara satu kebangetan. Dengerin ya, narik nada tinggi sekenceng tadi, itu naik berapa oktav, kayak Celine Dion lagi nyanyi. Eh Rara, di mana tenggorokan lu dijual gua beli? Pita suaranya lebih tepat ya. Iya. Rara, seandainya, tadi kan kamu bilang, seandainya saja mau menger... Apa? Sedikit mengalah. Seandainya saya masih muda, gua kawinin lo. Suaranya, denger ya, orang cengkok, nyanyi rock bagus. Dangdut cengkok-cengkok melo klasik bagus. Itu yang paling saya bingung itu nada tinggi, sudah tinggi, dia naik lagi berapa ton, berapa oktav, itu gila itu. Assalamualaikum Nazar. Ya, waalaikumsalam. Saya di sini tidak pernah mendukung peserta. Ya. Tapi mengirimkan kali ini... SMS. Kali ini saya kirimkan SMS untuk benar. Rara. Oh. Luar biasa. Saya tidak pernah mengirimkan SMS untuk peserta. Kali ini saya kirim SMS untuk Rara. Wah, wow, mudah-mudahan tidak hanya Randy ya, para pendukung lainnya juga ya. Tuh, masa saya SMS untuk Rara. Tiga. Lagi dong, api yang banyak. Rara, teman-teman sosialita saya, sekarang semua lagi kirim SMS buat kamu. Alhamdulillah. Oh, teman-teman Arisan. Iya. Arisan panci lo. Bukan. Enggak, gini ya, tarikannya Rara itu... Kalau kita dengar kayak takut fals, kayak takut apa. Tapi nyampe loh nada setinggi apa juga. Saya bingung, kamu Rara, kamu bisa jadi penerus kakak saya Soima. Hei, jangan ke Soima dulu. Ini lagu siapa? Lagunya Lesti. Yeah. Aduh, ini kalau Dede Lesti, ada Dede Lesti sama Rara. Ibarat ada Bunda, Bunda Rita sama Umi Elvi. Aduh. Versi milenial. Versi milenial. Oke, okay. Milenium. Milenial. Milenial ya. Generasi sekarang dibilang milenial. Yeah. Tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya sama-sama bagus, kuat. Betul, setuju. Waduh, Rara. Sumatera Selatan bangga punya Rara. Oke. Hey, ini orang berkualitas jangan disia-siain. SMS serta polling aplikasi Bukalapak diteruskan ya. Bikin jadi nomor satu. Ya. Tadi pas lagi yang improv. Gue gak pernah seheboh ini loh, nah anak bagus banget loh. betul. Oh. Ya, tadi. Pas Rara nyanyi, seandainya saja naik lagi tingginya. Saya kayak lagi ngeliat live. Waktu itu saya lihat di YouTube. Beyonce nyanyi lagu Listen. Oh kira-kira langsung lihat ke sana, di YouTube. Oke. Saya lihat Beyonce nyanyi, aduh. Rara udah kayak konser ya. Rara tuh tadi, Rara tuh bukan kayak peserta tadi di situ. Okay. Kayak orang lagi bintang tamu di kayak, kayaknya pengen denger sekali lagi gitu. Oke. Kayaknya gitu ya, kayaknya. Nanti. Tapi, jelas ini. Tapi menurut aku ya, feeling aku kayaknya ya, juara lidah lahir. Ya Allah.